Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul bil rahimin rahimakumullah. Ada yang tertinggal dari penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah yang belum kita baca. Ketika belum menjelaskan tentang banyaknya turuqul khairat, jalan-jalan kebaikan, dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan itu kenyataan yang ada. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, ada sebagian orang yang lebih cenderung banyak ibadahnya dengan melakukan sholat-sholat sunnah. Ada sebagian mereka yang lebih fokus sekian ibadah dengan qiraatul Quran. Ada yang lebih banyak berzikir. Ada sebagian mereka yang lebih banyak beramal dengan hartanya. Kemudian kata beliau, waminhum man yarghabul ilma wa talabal ilma wa talabal ilmi. Dan di antara mereka ada yang senang untuk kepada ilmu dan talabul ilmi. Berkata rahimahullahu ta'ala, kata beliau, alladhi huwa fi waktina hadza qad yakunu afdhal amalil badan. Yang mana kata beliau, talabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu kita ini adalah menjadi amalan badan yang paling afdhal. Lianna an-nas fil waqtil hadir fi asrina hadza, karena manusia di zaman sekarang kita ini, di waktu sekarang ini, muhtajun ila ilmi syar'i, mereka butuh kepada ilmu syar'i. Li ghalabatil jahl wa qasati muta'alimin, karena dominannya kebodohan dan banyaknya orang-orang yang merasa alim. Di antara model muta'alimin disinggung oleh beliau di akhir ucapannya, sanukil, adalah kata beliau, seorang-orang yang berkata, berfatwa, barang siapa yang sholat di masjid fulani, ya masjid ini, maka sholat tidak sah, karena yang berderma, yang berinfak di masjid tersebut adalah orang-orang seperti itu. Yang memponis tidak sahnya sholat kaum muslimin dengan dari ya tidak jelasnya orang yang berinfak kepada masjid tersebut. Atau kata beliau, kata sebagian lagi mereka berkata, Bismillahirrahmanirrahim, rahimahullah, barang siapa yang sholat berdasarkan adzan, yang adzan tersebut didasari dengan jadwal-jadwal yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tentunya di Saudi, di kita, maka salat mereka tidak sah, karena itu bukan tauqid, bukan penetapan waktu berdasarkan ru'yatus syams. Ya, yang namanya salat itu harus melihat matahari kapan terbit, kapan di tengah, kapan bayangan setengah badan, kapan terbenam. Barang siapa yang salat yang berdasarkan tauqid, takwim, ya maka tidak sah sholat. Sehingga orang ini, kata Syaikh bin Rahimul, menyatakan banyak kaum muslim sholat tidak sah karena berdasarkan jadwal-jadwal yang ada. Ini contoh muta'alimi, yang bodohnya telah dominan di umat, dan kemudian muncul orang-orang yang muta'alimin, gampang berfatwa. Sehingga kata beliau, Wa li hadza nara anna talabal ilmi al-yawma afdhalu al-a'mal al-muta'addiya lil akhlaqi afdhalu min as-shadaqah wa afdhalu min al-jihad bal huwa jihadun fil haqiqah. Oleh karena itu kabulnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kami berpendapat talabul ilmi di hari-hari ini, di masa kita sekarang ini, adalah amalan yang paling afdal. Amalan muta'addiyah yang bermanfaat bagi makhluk, yang paling afdal adalah talabul ilmi. Lebih afdal daripada sedekah, lebih afdal daripada jihad. Bahkan itulah jihad yang hakiki. Ibnu Taimiyah rahimahullah di satu ucapan, iya, beliau menyatakan bahwa jihad ada dua. Jihad bisayf wassinan, ya, jihad dengan pedang, dengan senjata melawan orang kafir, ya, dan kedua jihad dengan hujjati wal bayan, dengan ilmu membantah syubhat, ya, ahlul ahwa wal munafiqin wal mulhidin. Dan kata beliau rahimahallahu taala, jihad yang pertama, jihad yang pertama, jihad bisayf wassinan la yaqum, tidak mungkin ada kecuali dengan tegaknya jihad yang kedua, yaitu al-jihad bil hujjati wal bayan. Syarat, di antara syarat jihad yang pertama adalah kudrah. Dan di antara kudrah yang terbenar kudrah, adanya ilmu, adanya orang alih yang membimbing mereka. Sehingga boleh simpulkan di akhir pembahasan sebelum membahas hadis dalam bab ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fal muhim anna turqal khair kathirah. Yang penting, kata beliau, jalan-jalan kebaikan itu banyak. Jalan untuk beramal baik itu banyak. Wa afdaluha fima ara ba'da al-fara'id allati fardaha Allah, dan yang paling afdalnya setelah perkara-perkara yang wajib yang Allah wajibkan, yang paling afdalnya adalah huwa talabul ilmi syar'i li'anna al-yawma fi daruratin ilaih. Iya, yang paling afdal dari amalan tersebut, dari jalan kebaikan tersebut setelah perkara-perkara Allah wajibkan, syahadah, salat, zakat, puasa, haji, dan apa-apa yang Allah wajibkan, setelah itu adalah yang paling afdal adalah talabul ilmi syar'i. Ya, karena sangat pentingnya sekarang umat kepada, butuhnya mereka pada ilmu syar'i. Ini hadirin rahimah dan rahimakumullah yang beliau singgung di muqaddimah, ya, syarah bab yang ke-13 ini. Pagi ini kita baca satu hadis. Hadis yang ketiga yang disebut Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini, kata beliau rahimahullah taala, ats-tsalits anhu, juga dari Abu Dzar, yang pertama hadis Abu Dzar, yang kedua hadis Abu Dzar, yang ketiga juga hadis Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala, kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati, ditampakkan kepadaku amalan-amalan hambaku, hasanuha wa sayyi'uha, yang bagusnya dan yang jeleknya ditampakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu fi mahasin amaliha, dan aku dapati di antara amal-amal baik hambaku atau umatku adalah al-adha yumatu anit tariq, adalah gangguan-gangguan yang mengganggu kaum muslimin dari jalan mereka, menyingkirkan gangguan dari jalan yang mengganggu kaum muslimin di jalan-jalan mereka. Qala wajadtu fi masawi'i amaliha, dan aku dapati di antara kejelekan amal-amal umatku, an-nukha'atu, adalah dahak-dahak, takunu fil masjid, yang ada di masjid, la tudfan, yang tidak dikubur. Tentunya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di zaman dulu, zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, masjid tidak diberi keramik seperti ini. Ya, kalau di kita tentunya dahak-dahak yang tidak diusap, yang tidak dihilangkan dengan tisu atau semisalnya. Ya, dia meludah sembarangan, dia mengeluarkan dahak sembarangan, sehingga dahak-dahak ada di dalam masjid. Rawahu Muslim. Maksud dalam bab ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah adalah seorang yang berdahak atau meludah ya, di tisu, kemudian dia sembarangan membuang tisunya di area masjid. Bukan hanya di dalam masjid, tapi di area masjid. Qul billah rahimana rahimakumullah jami'a. Di antara bentuk adza kata beliau rahimahullahu taala, yumatiyani yuzal, dia menghilangkan ma yu'dhi, apa yang mengganggu kaum muslimin di jalan mereka. Al-marah, yang lewat di jalan tersebut, min syaukin, duri, ada duri di jalan, dia singkirkan. Itu termasuk daripada iman. Al-iman bid'un wasituna awa sab'una su'ubatan. Fa'alaha qalu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adhani tariq. Atau wa'wad, atau ada kayu-kayu di jalan yang akan mengganggu kaum muslimin. Wahjar, atau ada batu-batu di jalan, dia singkirkan. Wazuzaj, atau ada kaca-kaca bling-bling, dia singkirkan. Wa'urah, sebab ada kotoran-kotoran. Kalau kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min dhalik, diantaranya, saya lengkap, kata beliau, mayaf'aluhu ba'dun nas min iraqatil miyah fil aswaq fatudin nas. Iya, di antara dilakukan dari ada kejelekan yang ada pada sebagian manusia adalah, ya, mereka mengalirkan air di pasar-pasar, ya, sehingga mengganggu orang-orang yang kesana, ya, warubbama tamur sayarat dan seterusnya, mengalirkan air-air ke jalan manusia, ke pasar-pasar, termasuk bentuk ada yang harus kita jauhi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, iya, hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab Al-Masajid Mawadhi' Shalah, dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini dengan memberi judul bab An-Nahyu anil busaq fil masjid, bab larangan meludah di masjid. Ya, meludah ke lantai atau ke depan. Fis shalah wa ghairihi, apakah ketika sholat ataupun di luar sholat. Wan-nahyu an busaqil musalli bayna yadayhi wa yaminihi, dan larangan seorang sholat meludah ke depan atau ke kanannya. Ya, tentunya di masjid-masjid yang tidak seperti kita seperti di sini. Beliau sebutkan hadis ini, atau Imam Muslim rahimahullah sebutkan hadis yang sedang kita baca. Nah, dan di antara hadis yang disebut Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Al-busaqu fil masjid khati'atun, meludah di masjid ada satu kesalahan. Wa kafaratu hadafnuha, dan kafaratnya ada dengan menguburnya, menutupnya dengan tanah, dengan pasir. Itu tadi kalau di masjid-masjid yang tidak berlantai. Adapun kita kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, menyekanya, membuangnya, iya, dengan tisu dan semisalnya. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa'alam, ketahuilah, annal muzaqa fil masjidi khati'atun mutlaqa, ketahuilah, meludah di masjid itu kesalahan, salah mutlak. Sawun ihtajal muzaq am lam yahtaj, apakah dia butuh meludah atau tidak, meludah dalam masjid, ke dalam lantai masjid, ke tembok masjid adalah satu kesalahan. Bal yabzuqu fi thawbi, kalau memang dia butuh meludah, iya, hendaknya dia meludah di bajunya, atau kalau buat tisu, di tisunya. Fa'in bazaqa fil masjid irtaqabul khati'ah wa ali an yukaffir hadil khati'ah bidabnil buzaq. Ya, kalau dia melakukannya maka dia itulah kesalahan, dia harus membayar kafarah, yaitu dengan menutupnya, menguburnya. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Asy bisyai dzikr. Sebutnya min Asy Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Tamam Minnah. Ta'liq fi sunnah. Iya. Menerangkan selain seorang tentunya dilarang meludah dalam masjid, seorang yang sholat meludah ke depan, ke kanan, juga dilarang meludah ke arah kiblat dalam sholat atau luar sholat. Beliau bawa ke satu hadis, kata Rasulullah SAW, man tafala tijahal kiblah, iya, barang siapa yang meludah ke arah kiblat, ja'a yaumul qiyamah, dia akan datang di hari kiamat nanti, wa tafaluhu baina ainai, dalam keadaan ludahnya ada di antara dua mata dia. Ini diantara beberapa perkara yang perlu kita jauhi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah.